di tersebar isu ketika petugas kebersihan bin Laden, sekarang tidak bukan lagi bin Laden, ya, ketika petugas kebersihan bin Laden di Masjid Haram itu ditanya, ini Ka'bah siapa yang membangun? Katanya bin Laden. Ya. Katanya jawabannya bin Laden, perusahaan bin Laden yang membangun. Ya. Tapi yang dimaksud dalam membangun masjid pertama kali itu masjid Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun masjid Al-Aqsa ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman, ada yang mengatakan Nabi Adam dan seterusnya. Ketika Nabi diutus, maka yang pertama kali dibangun, yang masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Makanya muncul perbedaan pendapat para ulama. Apakah Masjid Quba yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "La taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahirin" dalam surat At-Taubah. Ketika muncul Masjid Dirar, ada masjid tandingan yang membangunnya bukan Nabi di zaman Nabi SAW. Lalu Allah melarang dia untuk salat di dalamnya. La taqum fihi abadan. Janganlah kamu salat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sesungguhnya masjid yang dibangun di asas taqwa. Min awwali yaumin. Dari awal hari, maksudnya yang pertama. Nah, jadi para ulama mengatakan maksud yang dimaksud oleh ayat ini, masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba. Dan ada lagi pendapat, dan ini didukung oleh An-Nawawi seperti bab yang sebelumnya, bahwasanya yang dimaksud dengan masjid yang pertama dalam ayat, dalam hadis, dalam ayat tersebut adalah Masjid Nabi. Ya, ada perbedaan pendapat ulama, tapi pendapat yang pertama tadi tentang Masjid Quba ini cukup kuat. Cukup kuat, apalagi kalau seandainya kita melanjutkan bunyi ayat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang berada di sekitar Masjid Quba. Ya, orang-orang yang berada di sekitar Masjid Quba. Di dalamnya ada orang-orang yang hendak mensucikan jiwa. Ya, fihi rijal, dalamnya ada orang-orang yuriduna an yatatahharu. Ingin mensucikan jiwa mereka, mensucikan, membersihkan diri mereka. Kita lihat bahwasanya masjid fungsinya ini, tujuan atau manfaat dari masjid mensucikan jiwa, membersihkan hati, mengumpulkan, membuat persatuan, mengumpulkan orang, menghilangkan kebencian. Kalau seandainya ini sudah terbalik, masjid sebagai sarana untuk perpecahan, maka sudah melenceng sarana atau tujuan pembangunan masjid. Bila mana masjid itu memisahkan, membuat terjadi pertengkaran, membuat semakin runyam kebencian sama kaum muslimin, maka ini bukan tujuan yang benar dibangun masjid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan mereka ini adalah orang-orang yang ada di Masjid Quba. Dan yang mengatakan itu Masjid Nabawi berarti para sahabat yang ada, yang hidup di sekitar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya itu keutamaan Masjid Quba dibangun pertama kali menurut sebagian pendapat. Kemudian yang kedua, dibangun oleh Nabi. Dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sepakat para ulama bahwasanya membangunnya Nabi SAW. Ketika Nabi dalam perjalanan hijrahnya, dan kita tahu bagaimana proses perjalanan hijrah yang sangat berat, perjalanan yang panjang, perjalanan yang justru dilalui atau didahului oleh perjuangan yang besar. Nabi SAW ketika mendapatkan izin dari Allah untuk meninggalkan Mekah, karena memang tidak mampu, tidak bisa lagi untuk melanjutkan dakwah di sana, maka Allah izinkan nabinya meninggalkan Mekah. Walaupun Mekah adalah tempat yang paling utama, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi, innaka la ahabbul biqa'i ilallah. Sesungguhnya engkau wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kalaulah bukan karena kaummu mengusirku, maka aku tidak akan tinggalkan kamu. Ini kota Mekah. Nabi meninggalkannya dengan luar biasa. Nabi SAW ketika memberitahukan itu kepada kepada Abu Bakar Siddiq, yang tetap menunda kepergiannya meninggalkan Mekah. Sementara para sahabat yang lain sudah pergi. sudah hampir semua kaum muslimin sudah berada di Madinah. Proses hijrahnya mereka beragam. Ada yang berhijrah dengan terang-terangan, ini bagi mereka yang kuat seperti Umar bin Khattab. Ada yang sembunyi-sembunyi, dan ini umumnya sembunyi-sembunyi, menghindar, mencari waktu yang tepat, dan tidak bisa bawa apa-apa, tidak bisa membawa barang bawaan, tidak, untuk hanya menyelamatkan badan saja, sehingga barang mereka tinggal semuanya di Mekah. Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar bahwasanya sudah turun izin dari Allah untuk meninggalkan Mekah, maka Abu Bakar memang sudah mempersiapkannya, sudah mempersiapkan unta, sudah mempersiapkan perbekalan. Dan malam itu juga, malam ketika Nabi memutuskan untuk pergi meninggalkan Mekah, malam itu juga malam yang diputuskan oleh rapat tingkat tinggi tokoh-tokoh Quraisy untuk membunuh Nabi. Ya. Malam itu juga mereka memutuskan, ketika rapat tingkat tinggi dihadiri oleh tokoh-tokoh tertinggi suku-suku, kabilah-kabilah di Mekah. Yang hadir ketika itu adalah salah satu dari mereka, syaitan, yang menyerupai salah satu pemuka Quraisy yang ketika itu tidak hadir, dia menyerupainya. Syaitan bisa menyerupai siapapun juga. Maka muncullah usulan-usulan untuk memberhentikan pesatnya perjalanan perkembangan dakwah Nabi. Maka muncul beberapa usulan, diasingkan, dikurung, ditangkap, dimasukkan dalam kurungan bawah tanah. Dan terakhir usulan Abu Jahal, karena memang mereka tidak memikirkan untuk membunuh Nabi, karena mereka berhadapan dengan Bani Hashim, keluarga besar Nabi yang terhormat, terpandang di Mekah. Karena tidak mungkin mereka putuskan, di situ ada mereka, dalam rapat itu ada mereka. Ya tentu, tetapi ketika muncul usulan dari Abu Jahal bahwasanya bagaimana kalau seandainya kita ambil dari setiap suku pemuda 2-1 untuk mewakili sukunya, dan nanti dan bersepakat untuk membunuh. Jadi itu usulannya Abu Jahal, membunuh. Tetapi cara membunuhnya ini yang lumayan, yang luar biasa menurut syaitan. Ya. Cara membunuh, teknis pembunuhan Nabi itu yang tidak terpikirkan oleh siapapun juga kecuali Abu Jahal, dan direkomendasi oleh syaitan, menunjukkan bahwasanya memang usulan tersebut dari syaitan masuk ke dalam jiwa manusia yang busuk ini, sehingga mengatakan kita ambil satu orang dari setiap kabilah dan semuanya nanti punya saham untuk membunuh Nabi. Artinya mereka semua harus menebaskan pedangnya, menusukkan tombaknya dan seterusnya kepada ke jasad Nabi. Nanti ketika Bani Hashim menuntut, siapa yang mereka tuntut? Berarti mereka melawan semua kabilah yang ada di Mekah. Dan ini direkomendasi dengan penuh kepuasan oleh syaitan, dan itu disepakati. Dan itu yang terjadi pada malam Nabi hijrah. Dan perjalanan mulai berangkat hijrahnya itu, ini memang perjalanan yang besar, perjalanan yang bersejarah, perjalanan yang tidak akan mungkin terlupa oleh para ahli sejarah. Dan Allah juga mengabadikan. Allah mengabadikan proses hijrah dan bahkan menjadikan proses hijrah ini, baik itu perjalanan Nabi atau hijrah yang lain, hijrah para sahabat yang lain, adalah proses perpindahan, proses menuntut membuktikan bahwasanya tidak akan mungkin bisa agama ini berada di satu tempat. Dia kalau seandainya tidak mungkin tumbuh di sana, akan dia setumbuh, karena dia tanamannya tanaman yang pasti tumbuh. Dakwah Islam ini dia pasti tumbuh, tidak akan mungkin tidak tumbuh. Kalau dia tidak bisa tumbuh di satu tempat, dia akan tumbuh di tempat yang lain. Ini prinsip dakwah kita. Kalau seandainya di suatu tempat dia tidak bisa tumbuh, karena selalu ketika tunasnya muncul dipotong oleh orang, maka dia akan tumbuh di tempat yang lain. Inilah dakwah. Bila mana dia tepat pada buminya, dia akan tumbuh. Tepat pada tanahnya, dia akan tumbuh pesat. Dengan syarat tentu dia bibit yang benar, cara menanamnya yang benar, ya tentu dengan benar. Ketika dakwah muncul kemudian ditumbangkan, ini bukan salah satu kriteria oh ini dakwah yang benar. Lah para nabi kan juga dimusuhi, dah bukan itu maksudnya. Standar kebenaran dan dakwah bukan serta merta diusir dari sebuah masjid, serta merta dimusuhi oleh orang, dah Bukan itu standar dakwah yang satu-satunya yang benar. Memang itu di antara kriterianya. Karena ungkapan seorang kakek tua yang sudah lanjut usianya, yang mengenal bagaimana proses penyampaian dakwah para nabi sebelumnya, ia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jaa'a rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi." Tidak seorang pun yang datang membawa apa yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi. Ya, pasti dimusuhi. Dan itu yang terjadi pada setiap para nabi. Allah sudah menceritakan itu semua. Intinya nabi pergi meninggalkan Mekah, dan dalam perjalanan dakwah sampai dia karena Quba ini tempat yang paling dekat sebelum masuk ke Madinah. Itu dahulu dinamakan dengan wilayah kabilah Amr ibn Auf. Amr ibn Auf ini kabilah yang tinggal di sana. Dan orang-orang Ansar yang memang sudah Muslim setiap hari pergi ke perbatasan Madinah, pinggiran Madinah, untuk menyambut. Karena tidak ada berita ketika itu, tidak ada telepon, tidak ada apa, tidak ada pemberitahuan. Dan kepergian Nabi itu pun masih diharap-harapkan oleh para kaum muslimin yang ada di Madinah, para sahabat yang ada di Madinah. Karena tidak ada pernyataan, Nabi SAW hanya memberitahukan kepada Abu Bakar, sementara anaknya sendiri tidak tahu. Hanya memberitahukan keberangkatan dan izin dari Allah itu kepada Abu Bakar Siddiq. Anaknya tidak tahu. Makanya ketika ditanya Asma binti Abi Bakar, kemana orang tuamu? Tidak tahu dia. Yang jelas dia tahu bahwa Nabi dan ayahnya keluar. Ketika Abu Lahab atau Abu Jahal menanyakan, ketika mereka panik, Nabi yang mereka kepung itu tidak ada di rumahnya. Dicari ke rumah Abu Bakar, tidak ada ditemui Abu Bakar. Ini pasti sudah ada tanda-tanda mereka sudah lolos dari incaran mereka. Ditanya anaknya Asma, mana ayahmu? Bersama Nabi kah? Saya tidak tahu, katanya. Memang tidak tahu mereka. Dan dipukul oleh Abu Jahal Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala. Ali bin Abi Thalib yang mereka temukan di rumah Nabi juga ditanya. Ali bin Thalib tidak tahu. Nabi hanya berpesan, nanti malam ini kamu tidur di tempat tidur saya. Nabi tidak memberitahukan sampai kepada Ali pun kemana dia pergi. Dan bahkan ketika beliau keluar dari Mekah, seharusnya dia mengarah ke utara, ke arah utara, dia mengarah ke selatan justru, ke arah Yaman. Ya, ke arah Yaman. Jadi memang ini diantara ikhtiar yang dilakukan dalam agama. Kalau seandainya Allah memang ingin membantunya, menolongnya, di siang bolong Nabi akan pergi. Tidak akan mungkin satu pun bisa menyakitinya, walau mencubitnya. Tidak akan mungkin kalau Allah SWT memberikan, memang Allah akan memberikan pertolongan, tetapi di situ ditampakkan oleh Allah harus ada ikhtiar, harus ada fi'lul asbab. Nabi memilih di malam hari. Nabi SAW bersembunyi 3 malam di Gua Thur. Nabi SAW menyewa sarana untuk penunjuk jalan seorang musyrik, menunjukkan bahwasanya ke dalam agama yang namanya tawakal itu menggabungkan antara menyerahkan diri kepada Allah dengan sebab, melakukan sebab. Kalau memang Allah membantunya di tengah-tengah orang Quraisy itu, Nabi pergi. Nah, saya mau berangkat sekarang ini seperti yang dilakukan oleh Umar. Nah, siapa yang berani? Allah pasti menolongnya. Tetapi Allah berikan kepada kita pelajaran yang sangat penting dari peristiwa hijrah ini adalah fi'lul asbab. Melakukan sebab. Ya. Melakukan sebab. Dengan sebab itu Allah SWT buktikan bahwasanya kita ini harus setelah melakukan sebab, kita harus berikhtiar. Makanya ketika pasukan pengejar Nabi itu sampai ke depan gua, mulut gua, menunjukkan bahwasanya mereka hampir saja ditangkap. Tetapi Nabi, ketika Abu Bakar mengkhawatirkan kondisi Nabi SAW dengan mengatakan, "Lau absara ahaduhum ila rijlihi lara'ana," kalau seandainya satu saja dari mereka pasukan di luar itu melihat ke bawah, melihat segini saja, mereka akan melihat kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membuat mereka bisa melihat ke bawah. Ini penjagaan dari Allah, padahal mereka sudah ada di pintu gua. Tidak ada satupun mereka yang melihat ke bawah. Dia ditahan kepalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat yang banyak menceritakan adanya cecak bersarang di sana, adanya burung yang bersarang, ini semuanya riwayat-riwayat yang tidak dikuatkan oleh para ulama. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tidak bisa melihat ke bawah. Tidak melihat ke bawah, padahal mereka orang yang paling teliti. Mereka yang paling mengetahui tentang jejak. Tetapi ketika itu mereka tidak bisa, padahal di depan gua. Mereka tahu ini gua, tapi mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat. Ini bagaimana Allah menjaganya. Dan bahkan Nabi sampaikan kepada Abu Bakar, ketika Abu Bakar nampak kekhawatirannya, ia mengatakan, "La takhaf innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana." Ungkapan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika ingatlah ketika ia mengatakan kepada sahabatnya, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ini pujian untuk Abu Bakar Siddiq. Masuk dan namanya dalam Al-Quran, tidak ada orang yang ketiga di sana ketika itu, kecuali Abu Bakar Siddiq. Tidak ada Ali, tidak ada Fatimah, tidak ada Hasan Hussein, tidak ada siapapun juga, hanya Abu Bakar. Dan Allah sebutkan dia, idh yaqulu li sahibihi, bukan li aduwihi. Allah mengatakan, ketika ia mengatakan kepada sahabatnya, bukan kepada musuhnya, tetapi kepada sahabatnya, menunjukkan pujian untuk Abu Bakar Siddiq. Terus sampai nanti di Quba yang tadi disambut oleh para kaum muslimin di sana, dan Nabi bermalam di sana. Nah, di sanalah Nabi SAW membangun masjid yang pertama, itu masjid Quba. Masjid yang ketika dia berada di sana, dia masjid, dan Nabi melakukan itu pasti menempatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tentang Masjid Quba. Nabi bangun bersama para sahabat di sana yang menyongsong beliau, yang dari Madinah atau yang berada di sana di Qabila Bani Amr bin Auf, dibangunlah Masjid Quba. Kemudian barulah Nabi SAW setelah beberapa lama di sana meninggalkan Quba menuju Madinah, karena memang hijrahnya ditetapkan oleh Allah. Dan bahkan unta yang membawanya itu pun unta sebagai penunjuk di mana tempat di mana nanti Nabi SAW tinggal, di mana Nabi SAW membangun masjidnya yang sekarang ini. Jadi memang makanya Nabi SAW ketika ditarik, karena kuntanya berhenti dan ditarik oleh para sahabat, diarang, dipindahkan para sahabat, Nabi SAW ingatkan kepada mereka, da'ha, biarkan dia, fa innaha ma'murah, karena dia memang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penunjuk di mana nanti tempat-tempat yang akan dibangun oleh Nabi SAW masjid, atau di tempat Nabi SAW bertempat untuk sementara. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu sedikit tentang Masjid Quba. Kemudian kita lihat apa keutamaan-keutamaan yang ada dalam hadis-hadis yang akan kita baca. Hadis yang pertama, 3312, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Ja'far Ahmad bin Mani', qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala haddatsana Ayyub An-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru Quba'a rakiban wa masyian. Ini berita dari Abdullah bin Umar menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu selalu menonton Nabi. Selalu menonton Nabi, memperhatikan apa yang diperbuat oleh Nabi. Bahkan Nabi datang ke Masjid Quba saja, itu mereka rekam. Seperti yang sampai sekarang ini kepada kita, Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah menziarahi Masjid Quba. Kalau sudah diziarahi oleh Nabi, berarti ini sebuah keutamaan. Nabi sendiri sudah saja menziarahinya, menunjukkan bahwasanya ada keutamaan. Masjid Quba, rakiban, dalam keadaan mengendarai kendaraan, wa masyian, dan kadangkala jalan kaki. Ya. Kadangkala mengendarai kendaraan, yaitu unta atau keledai, dan kadangkala dia berjalan kaki. Berjalan kaki ini menunjukkan tingginya keutamaan untuk datang ke sana menziarahi, karena Nabi SAW sengaja berjalan kaki ke Masjid Quba, dan jaraknya tidak dekat. Jarak antara Masjid Nabi yang sekarang ini dengan Masjid Quba, bukan kawasannya, Masjid Nabi yang dahulu dengan Masjid Quba, itu hampir 5 kilo. Hampir 5 kilo Nabi SAW berjalan kaki. Terkadang jalan kaki untuk datang ke sana. Nanti akan kita ketahui apa tujuan Nabi ke sana, tentu untuk tujuan yang mulia, bukan hanya sekedar berkunjung dan selfie-selfian. Ya, kalau sekarang orang ke masjid hanya untuk selfie-selfie. Datang ke Masjid Nabawi, Masjid Arab, untuk selfie di depan pintunya, depan Ka'bah. Ini luar biasa fitnah dari, disebabkan oleh semua sarana yang modern sekarang. Orang melupakan, mengosongkan hati orang itu dari niat ibadah. Dari niat ibadah. Ada orang yang datang ke depan Ka'bah, kemudian diangkat tangannya, disuruh orang lain memotonya. Tidak berdoa, tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mengangkat tangan dan melihat ke langit. Ya. Kadang-kadang mulutnya digoyang-goyangkan, digerak-gerakkan. Tanda dia berdoa. Padahal tidak berdoa sama sekali. Memanggil Allah pun tidak. Ya, ini kan kedustaan. Dan sudah lagi, ini bagaimana besarnya pengaruh sarana-sarana sekarang ini. Kalau memang ingin ke sana untuk menanamkan kecintaan kepada Mekah, intinya hal-hal seperti ini, bila perlu jangan dipakai. Jangan dibawa. Karena memang berpengaruh kepada ketulusan hati kita. Hidupnya kecintaan kepada Masjid Nabawi. Apalagi ke Masjid Quba nantinya. Nanti akan kita lihat di sana orang dia datang, dia sholat terlebih dahulu atau dia sampai di sana sudah mulai selfie-selfian. Kemudian ketika memang rutinitasnya adalah sholat, mereka sholat. Setelah selesai sholat, lebih lama foto-fotoannya daripada sholat. Ya. Lebih lama foto-fotoannya daripada sholat. Ini yang perlu kita tanamkan. Nabi datang ke sana untuk sholat. Kita baca hadis berikutnya. 3313. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibn Numair wa Abu Usama an Ubaidillah wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah an Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallam ya'ti masjid Quba rakiban wa mashiyan fayusalli fihi raq'ataini. Ya, ini tambahan lebih spesifik atau lebih detail daripada yang pertama, riwayat yang sekarang ini. Kata Abdullah bin Umar bercerita adalah Nabi SAW datang ke Masjid Quba dalam keadaan kadangkala berkendaraan, kadangkala berjalan kaki untuk sholat di sana dua rakaat. Untuk sholat di sana dua rakaat. Dua rakaat ini apa saja? Kalau seandainya kita tiba di sana adalah waktu sholat fardu, maka cukup dengan sholat fardu. Cukup dengan melaksanakan sholat fardu. Kalau seandainya kita tiba di sana atau datang ke sana bukan pada waktu sholat fardu, maka kita sholat dua rakaat di sana. Fayusalli fihi rak'atain. Fayusalli fihi rak'atain. Bagaimana hukumnya menambahnya Ustaz? Tentu menambahnya lebih menambah pahala. Misalnya kita sholat tahiyatul masjid kemudian sholat wudu, tidak ada masalah, tetapi minimalnya, dan ini yang dituju oleh Nabi, ziarah ke sana untuk sholat dua rakaat. Diziarah ke sana untuk sholat dua rakaat. Qala Abu Bakar fi riwayatihi qala Ibnu Numair fi salli fihi raq'atain. Ini perbedaan. Lalu dia sholat di sana, datang Masjid Quba untuk sholat di sana dua rakaat. Apa namanya sholat dua rakaat ini Ustaz? Tidak ada namanya. Ya. Untuk salat, sekedar sholat di sana. Kalau terlepas apapun niat kita, baik itu niat tahiyatul masjid atau niat sholat wudu, atau niat sholat duha ketika kita sampai di sana waktu duha, tidak ada masalah. Apapun niatnya, minimalnya dua rakaat. Wallahu ta'ala alam. Hadis berikutnya, 3314. Imam Muslim mengatakan, wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna, qala haddathana Yahya, qala haddathana Ubaidullah, qala akhbarani Nafi' an ibn Umar, anna Rasulullah sallam kana ya'ti Quba rakiban wa masyian. Ini sama dengan riwayat yang pertama. Abdullah bin Umar memberitakan bahwasanya Nabi datang ke Masjid Quba, kadangkala beliau menggunakan kendaraan dan kadangkala berjalan kaki. Jangan pula jalan kaki sekarang. Ya. Jangan pula jalan kaki sekarang, tidak sampai kita. Udahlah kesasar nantinya, atau jauh memang. Ya. Terasa semakin jauh karena kita berjalan di tengah-tengah orang penuh dengan kendaraan. Dahulu tidak ada kendaraan. Ya, kalaupun ada, tetapi sedikit sekali. Sekarang kita berjalan di pinggir jalan sementara orang dengan kendaraan. Jadi berjalan kaki ini bukan sebuah anjuran, Nabi SAW di sini menunjukkan bahwasanya keutamaan untuk datang ke sana. Keutamaan untuk datang ke sana bukan keutamaan berjalan kakinya. Bukan untuk menjelaskan keutamaan berjalan kakinya, tapi keutamaan untuk datang ke sana. Sampai jalan kaki pun Nabi datang ke sana. Ya, dengan jalan kaki pun Nabi datang ke sana. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, apakah ada di sini atau dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW datang setiap pekan setiap pekan, setiap hari Sabtu Nabi SAW berziarah ke Masjid Quba. Baik, kita lanjutkan hadis setelahnya. 3315, Imam Muslim mengatakan, "Wahaddathani Abu Ma'an Ar-Raqashi Zaid bin Yazid Al-Thaqafi Basriyun Thiqah. Qala haddathana Khalidun ya'ni Ibn Al-Harith an Ibn Ajlan An-Nafi an Ibn Umar an Nabi SAW bimithli hadis Yahya Al-Qattan." Hadis yang sekarang ini tidak ada matannya, dia dinisbat dirujukkan ke lafaz hadis yang sebelumnya. Ada sebuah faedah di sini, Imam Muslim menjelaskan tentang sedikit rapor gurunya. Ya, ia mengatakan, "Haddatsani Abu Ma'an Ar-Raqashi, namanya Zaid bin Yazid Al-Thaqafi," kemudian dia menjelaskan dia berasal dari Basrah, Basriyun, dan bahkan dia menjelaskan rapor atau nilainya, thiqah. Menunjukkan bahwasanya Imam Muslim juga termasuk pemberi nilai kepada perawi-perawi hadis. Ya. Kemudian kita lanjutkan 3316. Imam Muslim mengatakan, "Wa haddatsani Yahya ibnu Yahya qala qara'tu 'ala Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallama kana ya'ti Quba'an rakiban wa masiyan." Sama dengan hadis yang pertama. Sanadnya berbeda. Ya. Yang pertama itu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar oleh mantan budaknya Nafi. Sementara sekarang adalah muridnya Abdullah ibnu Dinar. Abdullah ibnu Dinar. Hadis setelahnya 3317, masih hadis yang sama, dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang berbeda. Ia mengatakan, "Wahaddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin." Ini bahkan tiga orang guru dari Imam Muslim meriwayatkan. Qala ibn Wahb bin haddath qala ibn Ayyub haddathana Ismail ibn Ja'far qala akhbarani Abdullah ibn Dinar annahu sami'a Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallam ya'ti Quba'an rakiban wa masyian. Adalah Nabi datang ke Masjid Quba kadang kala berjalan berkendaraan dan kadang kala berjalan kaki. Hadis yang sekarang ini 3318 ada sedikit tambahan. 3318 Imam Muslim mengatakan, "Wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abdullah bin Dinar anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana ya'ti Quba'an kulla sabtin wa kana yaqul ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tihi kulla sabtin." Ini hadis yang sama tetapi ada sedikit tambahan. Abdullah bin Umar diceritakan oleh muridnya Abdullah bin Ibn Dinar bahwasanya Abdullah bin Umar mencontoh Nabi, meniru Nabi, menerapkan sunnah Nabi. Ia setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba. Ya. Abdullah bin Umar setiap Sabtu datang ke Masjid Quba, kadangkala jalan kaki, kadangkala dia berkendaraan, kemudian dia memberikan alasannya. Ketika murid-muridnya bertanya, ia mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'tihi kulla sabtin." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Quba setiap Sabtu. Setiap Sabtu. Artinya setiap minggu di hari Sabtu. Ya, setiap minggu di hari Sabtu. Datangnya ini menunjukkan bolehnya kita mengkhususkan, tapi bukan ta'abun. Waktu kesempatan saja. Mungkin hari Sabtu hari yang lapang. Ya, kalau sekarang hari Sabtu adalah hari libur, maka mungkin dirutinkan, kalau yang berada di sana, dirutinkan untuk datang ke sana, dan ini dilakukan oleh Nabi SAW, dan dicontoh oleh Abdullah bin Umar. Ya, dia melakukan sunnah amalan tersebut karena melihat Nabi SAW melakukannya. Ia mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah SAW ya'tihi kulla sabtin." Ini menunjukkan mulianya para sahabat Nabi SAW. Mereka beramal karena melihat Nabi, bukan karena saya kan bisa ini kan baik, saya kan bisa memahami, saya kan orang Arab. Tidak, mereka beribadah itu mencontoh Nabi SAW, melihat apa yang diperbuat oleh Nabi, itu yang mereka perbuat. Senada dengan itu perkataan ayahnya sendiri Umar bin Khattab ketika dia mencium Hajar Aswad ketika haji, ia mencium Hajar Aswad, kemudian dia berkata kepada Hajar Aswad, berbicara kepada Hajar Aswad, Dia bukan orang yang bodoh sehingga berbicara kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Nah, dia ingin menjelaskan, memperdengarkan ucapan tersebut kepada orang lain. Karena dia khalifah ketika itu. Dia ingin menanamkan sebuah pelajaran yang penting kepada orang yang mendengar. Makanya dikuatkannya suaranya. Ia mengatakan kepada batu itu, "Inni la'alamu annaka hajarun." Sesungguhnya saya tahu, benar-benar tahu kamu ini batu. La tanfa'u wa la tadur, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa juga menolak mudarat. Kalaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saya tidak melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Jadi memang ittiba, mengikut dan mencontoh Nabi, seperti juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan para sahabat yang lain. Hadis 3319 dan setelahnya 3320. Imam Muslim mengatakan pada hadis 3319, wa haddatsanahu ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Quba, ya'ni kulla sabtin kana ya'tihi rakiban wa masyian. Qala ibnu Dinar wa kana ibnu Umar yaf'aluhu. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, cuma ada didahulukan dan dikemudiankan. Di sini didahulukan hadisnya. Abdullah bin Umar menyampaikan riwayat bahwasanya Rasulullah SAW datang ke Masjid Quba setiap Sabtu. Dan dia datang kadangkala berkendaraan dan kadangkala berjalan kaki setiap hari Sabtunya. Kemudian Abdullah bin Umar menceritakan tentang perbuatan gurunya. Siapa gurunya? Abdullah bin Umar. Ia mengatakan dan adalah Abdullah bin Umar melakukan apa yang tadi diriwayatkan. Berarti dia menerapkan ilmu. Menerapkan ilmu yang ia ketahui dan juga tingginya semangat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir di bawah bab ini dan hadis terakhir juga dari dalam kitab Al-Hajj yaitu wa haddatsanihi Abdullah bin Hashim, kata Imam Muslim, qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Ibn Dinar bihadal isnad walam yadhkur kulla sabtin. Ini hadis sama dengan hadis yang pertama dan beberapa hadis setelahnya, bahwasanya Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Nabi SAW datang ke Masjid Quba dalam keadaan berjalan kaki dan dalam keadaan berkendaraan, dan tidak ada penjelasan tentang dia datang setiap hari Sabtu ya, dalam riwayat yang sekarang ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 1 Rajab. 29. Bukan 1 Rajab ya. 29 Jumadil Akhir. Ya. 1438 Hijriah bertepatan dengan 28 ya. Maret 2017 kita selesaikan kitab Al-Hajj. Kita mulainya tidak ada ya, di kitab yang sebelumnya ada. Mulai kitab ini, tapi mulai kitab hajinya kan pada jilid sebelumnya ya. Kalau ya, tapi kan kitab 8 ya. Sebelumnya 1-7 kan kitab yang juz sebelumnya. Paham apa yang saya maksud Pak? Ya. Ya. Yang tertulis di tanggal sekarang ini kita mulai kitab ini, juz ini. Tetapi kita mulai kitab hajinya ya, itu tidak tahu saya. Lupa di juz yang sebelumnya. Dan sekarang kita telah selesaikan ya, juz sebelumnya ya. Tanggal sekarang 29 Jumadil Akhir 14.38 28 Maret 2017. Dan insyaAllah besok kita lanjutkan ke kitab An-Nikah. Kitab nikah ini menarik ya. Kitab An-Nikah insyaAllah besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua usaha kita. Dan untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.